Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala ya rasulullah inna li qarabatan asluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilayhim wa yasi'una ilayya ahlumu anhum ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. Wa anhu dan darinya, yakni dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita baca dari awal bab hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga beliau hanya mengatakan wa anhu dan darinya, yakni dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah seorang sahabat aksaru riwayatan al-hadith, sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Berarti menunjukkan seringnya beliau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam majelis ilmu, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam keadaan beliau termasuk dari sahabat ahlu sufah, sahabat yang fakir, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala angkat, berikan kemuliaan kepada beliau dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Nah, wa anhu dan darinya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwasannya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulan di sini adalah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Ya Rasulullah, inna li qarabatan asluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki ikatan kekerabatan terhadap mereka, saudara-saudaraku. Wa yaqta'uni, lalu mereka memutuskan hubungan itu terhadap diriku. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, kepada karib kerabatku. Aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusiuna ilayya, sedangkan mereka membalasnya dengan kejelekan. Ya. Berusaha untuk menyambung hubungan tali kekerabatan, ternyata mereka memutuskannya. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada karib kerabatnya, tetapi mereka membalasnya dengan kejelekan. Iya. Sudah berusaha mengalah, ya, karena sebab mungkin, ya, masalah harta waris yang seharusnya dia adalah sebagai ahli waris yang sah, ternyata diambil alih oleh, ya, omnya atau saudara dari ayahnya atau ibunya. Tapi dia terus berusaha untuk menyambung tali kekerabatan. Dia terus berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap saudaranya, saudara tersebut. Ya. Sedangkan balasannya tidak enak. Bermuka masam, acuh, ya, dan lain sebagainya. Wa ahlumu anhum wa jahaluna alayya. Aku berbuat lemah lembut kepada mereka, sedangkan mereka tidak ramah kepadaku. Ya, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah? Ya. Aku sudah berusaha seperti ini, tetapi balasannya, ya, membuat hatiku sakit. Ya. Nah, apakah harus aku memutuskannya? Ya. Apakah harus aku menjauhkan diri? Ya. Apakah aku harus membalas kejelekannya? Nah, ini namanya manusia, ya. Sudah dia berbuat baik, ternyata balasannya tidak enak, ya. Biasanya, ya, malas, ya. Biasanya, ya, nam tidak akan lagi melakukan kebaikan kepada orang tersebut, ya. Biasanya demikian. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki ini yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan-perbuatan karib kerabatnya? Faqala la in kunta kama qulta. Jika engkau memang berada sebagaimana apa yang kau ucapkan, ya, memang engkau benar. Ya. Engkau menyambung tali kekeluargaan. Ternyata mereka memutuskan hubungan. Engkau melakukan kebaikan kepada mereka. Ternyata mereka membalas dengan kejelekan. Engkau lemah lembut kepada mereka. Ternyata mereka tidak ramah kepadamu. Kalau itu semua benar. فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمْ أَلْمَلَّ Maka seakan-akan. Ya. Engkau. Ya. Memberikan makan kepada mereka al-mal. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dijelaskan makna hadis ini. Tusiffuhum bidhammit ta'i wa kasris sin muhmalah. Wa tashdidul fa. Dengan memberikan domah pada huruf ta. Tu. Dan dikasrokan sinnya. Muhmalah yang tidak bertitik tusi dan memberikan tasydid pada huruf fa tusyiffu tusiffu ya almal ya bi fathil mim wa tasydidil lam dengan memberikan fathah pada mim dan diberikan tasydid pada lam. Kenapa demikian? Imam Nawawi menjelaskan dulu penulisan hadis ya itu tidak ada harokatnya, tidak ada tasjidnya, tidak ada titiknya ya, sehingga beliau jelaskan di sini cara membacanya dengan didomahkan ya. Ternyata sinnya di sini bukan shin tapi sin kecil ya, kemudian diberikan ya tasydid. Oleh sebab itu maka sebagian daripada ilmu mustalul hadis ya ada enam ilmu di sana tentang nama-nama para ulama yang serupa ya. Serupa tulisannya tetapi berbeda bacaannya. Maka ini berpengaruh dengan riwayatan hadis. Ya, hurufnya sama, tetapi harokatnya berbeda dan juga titiknya berbeda. Ya. Ini bisa mempengaruhi sahih dan doifnya sebuah hadis, karena zaman dahulu tidak diberikan titik dan harokat. Nah, maka dilihat siapa gurunya, siapa muridnya, tahun berapa beliau hidup, maka baru ketemu. Ya. Oh ternyata yang dimaksud adalah ulama ini. Imam ini. Iya. Gurunya siapa? Fulan. Muridnya siapa? Alan. Yang satu lagi gurunya siapa? Muridnya siapa? Berbeda. Nah. Kata beliau. Wahuwa ar-rammadul harru. Al-mal adalah ar-rammad. Iya. Abu. Debu al-har yang panas. Ya. Abu yang panas. Kata Nabi SAW, Lain kunta kama kulta, faka'annama tusifuhum al-mal. Kalau memang engkau berada sebagaimana apa yang kau ucapkan, maka seakan-akan engkau tusifuhum, ay ka'annama tut'imuhum. Seakan-akan engkau memberikan makan kepada mereka. Ar-ramadul har. Abu yang panas. Wahuwa tashbihun. Dan ini merupakan penyerupaan. Lima yul hiqahum minal ismi. Terhadap apa yang ya, dikaitkan kepada mereka. Dari dosa. Bima yal hiqu akilur ramadil minal alam. Dengan dikaitkan seorang yang memakan romad abu yang panas minal alam yaitu terasa sakit ya, pedih ya. Wala syai'a ala hadal muhsini ilaihim dan Tidak ada dosa bagi seorang yang berbuat baik kepada mereka. Tidak ada dosa. Dia tetap menjalankan kewajiban dia sebagai seorang yang memiliki tali kerabat. Dia berbuat baik, berlemah lembut, menyambung hubungan. Walaupun dibalas dengan ketidakenakan. Enam. Qala lakin yanaluhum ithmun azim. Akan tetapi, mereka lah yang akan mendapatkan dosa yang besar. Dosa yang besar. Bitaksirihim fi haqqihi. Dengan, mereka tidak memberikan hak-haknya. Wa idkhalihimul adha alaih. Yang dimana mereka memasukkan gangguan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Naam. Qala wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus ma'aka minallahi dhahirun bersamamu. Dan terus-menerus Allah akan menampakkan zahirun alaihim kepada mereka. Ma dum ta'ala zalik, selama engkau di atas perbuatan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus-menerus memberikan pertolongan. Naam. Memberikan pertolongan kepada dirimu ketika engkau menampakkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Naam. Walaupun balasan-balasan yang engkau terima adalah balasan yang tidak mengenakan. Maka naam, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan pertolongan kepada dirimu atas perbuatan mereka selama engkau di atas apa yang engkau lakukan tersebut. Naam. Ketika mereka melakukan balasan-balasan yang balasan tersebut adalah perkara yang mengurangi hak yang harus diberikan kepada mereka terhadap dirimu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam mulut-mulut mereka seakan-akan mereka memakan abu yang panas. Ini sebagai uqubah, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan kejelekan mereka. Terhadap orang-orang yang terus menjaga hubungan tali kekerabatan. Nah, yang ini sesuai dengan bab kita, yaitu bab untuk kita selalu menyambung hubungan silaturahim kepada karib kerabat kita dan untuk selalu berbuat baik kepada mereka, membantu mereka. Naam. Dan tidak menelantarkan, menyia-nyiakan mereka. Ketika kita mampu untuk membantu mereka, maka wajib bagi kita untuk membantunya. Naam. Minimal naam, kita berkunjung, berziarah ke tempat karib kerabat kita agar selalu memberikan kepada kita naam tetapnya hubungan yang baik, walaupun hubungan tersebut adalah hubungan dari pihak orang tua kita. Kita hanya seorang anak yang melanjutkan hubungan tersebut. Maka naam, ini terus kita lakukan dengan harapan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita naam keluasan rezeki, kemudian panjangnya umur kita, dan juga diberikan kepada kita barokah dalam kehidupan ini. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu jami'an.